السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, An Kharijah bin Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, dakhala nafarun ala Zaid bin Sabit faqalu lahu حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جارا، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فقلنا: إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، هذه رواية إمام الترمذي. Daripada Kharijah bin Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma, dia ni anak kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah penulis wahyu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia nama Kharijah. Kata dia, dakhala nafarun ala Zaid bin Sabit. Dia kata satu hari ada sekumpulan orang mai ke rumah bapa dia, iaitu Zaid bin Sabit. Faqalu lahu, orang-orang yang mai rumah bapa dia ni kata dekat bapa dia, hadithna ahadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pemain rumah bapa dia, oleh kerana bapa dia satu sahabat Nabi, yang kedua pula penulis wahyu yang dilantik oleh Nabi. Bila Nabi terima wahyu, dia antara orang yang dipanggil untuk tulis wahyu yang turun ni ialah bapa Kharijah ni, iaitu Zaid bin Sabit. Pak anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah Julaid. Yang ni Zaid bin Sabit. Jadi dia cerita, dia sebagai anak yang duduk di rumah bapa dia, dia cerita. Dia kata satu hari ada satu nafar, ada satu kumpulan orang mai rumah bapa dia. Bila masuk di rumah bapa dia, dia kata dekat bapa dia, dia kata, hadithna ahaditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Zaid, cerita mai sikit dekat kami apa-apa hadis yang kamu pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Zaid, maza uhadithukum. Zaid ni sebagai respon kepada permintaan orang yang main ni, dia kata, aku nak cerita apa kat hangpa. Maza uhadithukum, ampun, hangpa nak aku cerita apa dekat hangpa. Kuntu jarah, dia kata, aku ni salah seorang jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, Masjid Nabawi, kita duduk di raudhah menghadap arah kiblat. Belah kiri kita itu makam Nabi. Belah kanan kita ada satu pintu dia panggil Babus Salam. Pintu hak mula masuk balik kanan tu dia panggil Babus Salam. Belah dalam masjid, tepi Babus Salam itu ada satu macam dua tingkat ada di sebelah. Itu rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rumah Zaid bin Thabit sederet dengan rumah Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita kata di sebelah, kalau menghadap kiblat belah kanan, maka dia dianggap sebagai salah seorang daripada jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah-rumah kok tu dia panggil khawqah. Ada bahasa Arabnya rumah tu, rumah yang sederet balik kanan tu. Hari ni ada lagi rumah Sayyidina Abu Bakar yang dua tingkat tu, kita boleh tengok lagi dekat dengan Babu Salam tu. Itu rumah Sayyidina Abu Bakar dulu. Sederet dengan tu dia panggil khawqah. Khawqah ni maksudnya tingkat. Maksudnya rumah-rumah mereka ni buka pintu boleh masuk masjid terus. Maka dipanggil, buka tingkap boleh nampak masjid terus. Maka dipanggil kawasan itu khawqah. Salah satu daripada rumah di situ ialah rumah Zaid bin Thabit ni. Bila orang pergi jumpa dia, orang-orang ni kata dekat dia. Jadi mereka tak jumpa Nabi, mereka jumpa dia. Mereka kata, wahai Zaid, ada apa-apa hadis yang kamu pernah dengar daripada Nabi SAW, tolong cerita mai dekat kami sikit. Zaid kata, "Maza uhaddithukum?" Hampa nak aku cerita pasal apa? "Kuntu jara," aku jiran Nabi dulu, dia kata. Jiran, pasal duduk tak jauh dengan rumah Nabi. "Fakana idza nazala alayhi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lah." Zaid kata, "Cuma aku ni satulah." Dia kata, "Apabila turun wahyu kepada Nabi SAW, Nabi akan panggil aku suruh aku tulis wahyu yang turun." Dia kata, "Fakunna idza dzakarna ad-dunya dzakaraha ma'ana." Kalau boleh aku cerita pun, yang kata Nabi SAW ni, dia ni satu orang yang kira apa kita nak kata hari ni. Nabi SAW ni satu orang yang disenangi oleh semua orang. Kalau Nabi duduk dengan kami, fakunna idza dzakarna ad-dunya, apabila kami sembang hal dunia, zakaraha ma'ana, Nabi pun sembang pasal dunia juga dengan kami. Nabi jenis macam tu. Wa idza zakarna al-akhirah zakaraha ma'ana, kalau kami bercakap tentang hal akhirat, Nabi pun sembang dengan kami hal akhirat juga. Wa idza zakarna ta'am zakarahu ma'ana, kalau kami sembang pasal makan, Nabi pun sembang pasal makan juga. Ini Nabi macam tu. Dia satu orang manusia yang mudah bergaul. Nabi SAW satu orang manusia yang dia okey dengan semua orang. Nabi SAW satu orang manusia yang boleh bercampur dengan orang. Hang buka topik apa? Hang buka topik dunia, Nabi boleh join. Hang buka topik akhirat, Nabi boleh join. Hang buka topik tentang ta'am, tentang makanan, Nabi boleh join. Nabi bukan satu orang yang reserve diri macam kita kan, sebahagian kita hari ni. Bila kita ni dah jadi orang duk main masjid apa semua, satu macam punya buat serius. Duk buat lagu macam orang sembang pasal dunia sikit, kita lagu duk buat tengok pelain, buat petunjuk tak suka. Nabi tak macam tu. Nabi dia satu orang manusia yang disenangi oleh kawan-kawan dia, oleh sahabat-sahabat dia. You cakap whatever topic, Nabi boleh join. Zaid bin Thabit kata, apabila kami bercakap hal dunia, zakaraha ma'ana, Nabi sembang dengan kami. Anak bercakap pasal apa? Pasal tanam pokok kurma. Nak bercakap pasal apa? Pasal menyaga. Anak bercakap pasal apa? Nabi join. Apabila kami bercakap, wa iza zakarna, apabila kami bercakap tentang al-akhirah, tentang akhirat, tentang agama, sudah tentu Nabi akan join. Itu bidang kepakaran Nabi. Wa iza zakarna at-ta'am, apabila kami bercakap hal makan, tak mana makan sedap. Yang kata cendol pulut ni tak mana bagus. Tembang yang kata mi sangwe ni best kali, tak mana. Bercakap pasal apa nama ikan bakar, mereka kata tak mana syur. Cakaplah pasal apa pun, Nabi SAW zakarahu ma'ana, Nabi tembang dengan kami. Hang buka tajuk apa pun, Nabi ni satu orang yang kami cukup syur dekat dia. Dia boleh join semua. Kata Zaid bin Thabit, "Fakullu hadha uhaddithukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini semua dia kata aku boleh cerita dekat hangpa. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebahagian kita hari ini dia tak jadi macam ni. Bila dia ni agama sikit, apa dia berasa dia bagus sikit, dia tak mau sembang orang. Buat macam serius. Orang bercakap ni sikit, bangkit pio, lara buat-buat ni. Tak kena macam tu. Macam mana kita nak berdakwah dengan orang kalau kita tak berkawan dengan orang? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebuah hadis lain, riwayat daripada Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi wa hadithihi ala asharil qawm yata'allafuhum bidhalik fakana yuqbilu biwajhihi wa hadithihi alayya hatta zanantu anni khairul qawm faqultu ya Rasulullah ana khairul aw Abu Bakr faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني falawaditu anni lam akun sa'antu au kama qal hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang manusia yang apabila dia bercakap dengan orang, yuqbilu biwajhihi, dia tengok muka Nabi. Nabi ni satu orang yang apabila dia bercakap dengan orang, dia tengok muka orang tu. Tuan-tuan, dari segi psikologinya, kita kalau bercakap dengan orang, orang tu dia buat tengok pelin, cakap kita rasa macam mana? Tak syok. Nabi dia tak mah. Orang rasa tak syok kat dia, dia tak mah. Dia bila bercakap dengan orang, dia tunjuk, dia show, dia punya respect dekat orang tu. Dia bercakap, dia tengok muka orang tu. Orang tu rasa tak tahu nak apa. Satu Nabi, tuan-tuan. Satu Nabi, bukan saja pemimpin. Dia satu Nabi. Satu kekasih Allah. Satu orang yang kedudukan dia cukup tinggi, cukup istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dia bercakap dengan orang, yuqbilu biwajhihi wa hadithih. Dan dia bercakap, dia tengok muka orang. Dan dia bercakap tu pula ramah. Kata Amr bin Al-As, ala asyarril qaum, sekalipun kepada orang yang jahat dalam masyarakat kami. Nabi bukan tak kenal orang baik orang jahat. Kalau kita hari ni pun kenal, takkan Nabi tak kenal? Yang mai di depan Nabi tu asyarril qaum, orang jahat dalam masyarakat tu. Tapi bila mai depan Nabi, Nabi cakap dengan dia, Nabi tengok muka dia, Nabi bercakap dengan dia ramah, Nabi bercakap dengan dia, Nabi tak tunjuk kata Nabi tak suka ke dia. Kata Amr bin Al-As macam tu, yata'allafuhum bidhalik. Kata Amr bin Al-As, dia kata Nabi buat macam tu kerana Nabi nak lembutkan hati dia. Yata'allaf, yang kita duk kata mu'allaf. Mu'allaf tu mu'allaf ni maksud dia apa? Orang yang dilembutkan, orang yang dijinakkan hati. Kita pergi berubah untuk bahasa kita, kita tak maklum. Itu sudah lain. Mu'allaf, mu'allaf maksudnya orang yang dilembutkan hati. Hati dia dijinakkan, dia mau ke Islam. Tuan-tuan bayangkan satu orang yang beranak mai daripada perut mak yang bukan Islam, dia keluar mai dalam rumah yang bukan Islam, dia lahir di dalam satu environment yang tak Islami, kematiannya dia boleh mau dengan Islam, kematiannya dia boleh buat keputusan untuk masuk Islam. Okay, ini bukan benda ringan, ini bukan benda kecil, ini benda berat, ini benda yang dia kena fikir ribu kali. Dia boleh buat decision, boleh buat keputusan kata dia nak masuk Islam. Lepas itu dia boleh jadi satu orang yang committed dengan Islam. Oh tuan-tuan, kita kena tabik dua belah tangan kepada orang macam ni. Nabi SAW bila bercakap dengan orang-orang yang bermasalah ni, yata'allafuhum bidhalik. Nabi bercakap dengan tujuan supaya mereka lembut hati dengan Nabi. Mereka jadi respect kepada Nabi. Mereka rasa mereka dihargai. Ini yang dibuat oleh Nabi SAW. Kata dia, fakana yuqbilu biwajhi wa hadithihi alayya. Amr bin Al-As, dia kata sehingga kan dengan aku pun, Nabi SAW bila bercakap dengan aku, Nabi tengok muka aku. Dan Nabi SAW bila bercakap dengan aku, Nabi tunjuk dia ramah dengan aku. Nabi tunjuk macam Nabi ni biasa sangat dengan dia ni. Ya, kita kena ambil lah apa yang Nabi buat, kena ambil. Kita jumpa orang suar tangan salam dengan tuan, abang-abang tuan, kita pun syok, tunjuk hormat dekat dia, dia 10 kali syok kita hormat dia. Tuan, apa abang tuan, tuan main dengan siapa tuan, tuan main bawa orang tuan, ramah. Ini adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Amr bin Al-As, dengan aku pun kalau Nabi bercakap, Nabi tengok muka aku dan Nabi ramah dengan aku. Hatta zanantu anni khairul qaum, sampai aku berasa seolah-olah aku orang paling baik dalam masyarakat ni. Cara Nabi tunjuk Nabi respect dia, cara Nabi tunjuk Nabi hormat dia tu, membuatkan Amr bin Al-As rasa macam dia ni khairul qaum. Macam dia ni dalam masyarakat ni, dia orang paling baik. Dia orang yang terhormat. Pasal apa? Pasal Nabi tunjuk hormat dekat dia. Dia kata, aku berasa aku dihormati. Dia kata, fakultu. Maka pada satu hari, aku kata dekat Nabi, kata Amr bin Al-As, ya Rasulullah, ana khairun aw Abu Bakr. Satu hari dia pergi jumpa Nabi, Amr ni. Dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ana khairun am Abu Bakr, antara aku dengan Abu Bakar siapa lebih baik? Pasal apa? Pasal sudah perasan. Perasan ni pasal Nabi tidur tunjuk hormat dekat dia, respect dia. Dia rasa tadi dalam hadis dia, dia kata, hatta zanantu anni khairul qaum, aku rasa macam aku orang paling baik. Maka nak bagi clear benda ni, betulkah aku ni orang paling baik? Dia bertanya Nabi. Dia nak Nabi clarify benda ni. Dia kata, ya Rasulullah, di antara aku dengan Sayyidina Abu Bakar, siapa lagi baik? Aku ke Sayyidina Abu Bakar lagi baik? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar. Nabi kata kat dia, Abu Bakar baik pada hang. Allah, dia kata, benar sebiji. Tak apa hadis. Sambung hadis tu. Dia kata, faqultu ya Rasulullah, ana khairun aw Umar. Dia kata, ya Rasulullah, antara saya dengan Sayyidina Umar, siapa paling baik? Dia tanya Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar. Nabi kata, antara hang dengan Umar, Umar baik lagi. Dua biji kena. Ya? Dia tak berhati, dia tanya lagi. Faqultu ya Rasulullah, ana khairun aw Uthman? Ya Rasulullah, saya dengan Uthman, hak mana baik lagi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uthman. Nabi kata, Uthman baik pada hang lagi. 3-0. Tiga kena. Dia tanya tiga tak dapat kat dia. Ha? Kata dia apa? Falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lebih baik daripada siapa, siapa lebih baik daripada siapa, fa sadaqani. Dia kata, aku rasa Nabi jujur jawab kat aku. Nabi jawab, antara aku dengan Abu Bakar, siapa lagi baik? Nabi kata, Abu Bakar. Aku rasa Nabi jujur dengan jawapan itu. Antara aku dengan Umar Al-Khattab, siapa lebih baik? Nabi kata, Umar. Aku rasa Nabi jujur dengan jawapan itu. Nabi tanya, antara aku dengan Uthman, siapa lebih baik? Nabi kata, Uthman. Aku rasa Nabi jujur dengan jawapan itu. Kata dia, falawadittu anni lam akun sa'altu. Dia kata, kalau nak cantik, aku tak tanya lagi bagus. Dia kata, benar. Ya, itu terjemahan cara Pulau Pinangnya begitu. Kan? Dia kata, falawaditu anni lam akun sa'altu. Sesungguhnya, aku ni menyesal tanya dia benar lagu ni. Ha? Maksudnya, nak cantik lagi kalau aku tak tanya lagi cantik. Aku tanya, 3-0 aku kena. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia tunjuk, dia respect orang, sampai orang yang kena respect tu rasa macam dialah orang paling baik dalam dunia ni. Apa salahnya kalau kita ambil akhlak Nabi, sifat Nabi ni buat jadi amalan kita hari-hari? Alangkah baiknya harmoni hidup kita, aman masyarakat kita. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Kita masuk bab di muka surat 67. Muka surat 67, bab Maja'a fi alimil Madinah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan tentang orang alim negeri Madinah. Oh, Madinah kita hebat kan? Ya, Madinah ni hebat. Kalau kita ada nak mengaji sekolah agama kan, kalau boleh hantar seorang pergi mengaji di Madinah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa tuan-tuan? Bumi Rasulullah. Mengaji mana pun okey. Pergi mengaji di Mesir ke, pergi mengaji di Jordan ke, di Morocco ke, di Syria ke, di Yaman ke, di mana pun dia mengaji okey. Tapi Madinah ni paling okey. Pasal apa? Pasal bumi Rasulullah. Baik, ada hadis rupanya cerita tentang si alim al-Madinah. Cerita tentang orang paling alim di atas bumi Madinah. Ketahuilah saudaraku, dikehendaki dengan alim di sini ialah alim pada ilmu syarak daripada perkara ibadah dan lainnya. Yang dimaksudkan alim di sini ialah alim dari segi agama. Alim, apabila dia sebut alim, bukan maksudnya dia alim, dia alim dari segi ilmu sahaja, tetapi dia alim dari segi ilmu dan dia beramal dengan ilmu. Itu maksud alimnya di situ. Baik, dia kata maka payah dapat orang yang lebih alim, yang sebenar-benar alim, serta mengamalkan ilmunya itu di mana-mana negeri. Payah nak cari, dia kata. Nak cari orang banyak ilmu, banyak. Tapi nak cari orang yang banyak ilmu dan dia praktikkan ilmu, ini susah. Daripada 100 orang, tinggal 5 orang. Daripada 100 orang alim, yang knowledgeable, yang berpengetahuan, berilmu, tapi nak cari yang dia betul-betul menghayati ilmu dia, tinggal sikit. Maka dia kata di sini susah. Dia kata nak cari orang yang sebenar-benar alim dan dia mengamalkan ilmu yang ada kat dia, dia kata susah. Melainkan orang alim di negeri Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan, dia kata kebanyakan alim di Madinah ni, mereka alim ilmu dan alim dari segi mengamalkan ilmu. Kebanyakan. Pasal apa tuan-tuan? Bumi berkat. Bumi tu berkat. Pasal apa? Pasal dia bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Kalau Nabi Ibrahim alaihi salam mendoakan Makkah, Nabi kata izinkan aku ya Allah mendoakan Madinah. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam, dia meletakkan batu asas pembinaan Kaabah di Makkah dan dia doakan kesuburan dan rahmat untuk Makkah. Nabi minta dekat Tuhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dekat Tuhan. Dia minta ya Allah, bagilah aku doa keberkatan Madinah. Maka Madinah menjadi bumi yang cukup berkat sampai hari ini, sampai kiamat. Di antara bukti dia apa dia? Di antara buktinya hadis sahih menceritakan, di antara fitnah yang paling dahsyat daripada kejadian Adam sampai nak berlaku kiamat, inilah fitnah paling dahsyat. Fitnah apa? Fitnah Al-Masihud Dajjal. Dajjal bila dia mai menjelang akhir zaman itu, ini dua bumi dia tak boleh masuk. Mekah dan Madinah tak boleh masuk. Pasal apa? Pasal Allah tidak izin dia masuk. Pasal apa? Pasal mulianya bumi ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka kalau alim di Madinah ini, alim sungguh. Itu maksudnya. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dengan kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yushik an yadriban nas akbad al-ibil yatlubun al-ilma fala tajiduna ahadan a'lama min alim al-Madinah. Telah diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda dia hampir bahawa dipukul orang akan hati-hati unta. Ini satu kiasan kata-kata. Yang ini kinayah ataupun kias daripada cepatnya jalan pergi unta itu ke negeri Madinah. Dengan sebab kuat pukul unta itu pergi mereka itu kerana nak menuntut ilmu. Ha, itu hadis tu. Dia guna bahasa apa tadi? Dia kata, yushik an yadriban nasu akbad al-ibil. Ha? Akbad al-ibil maksudnya hati unta ni tuan-tuan. Akbad ni maksudnya hati. Akbad al-ibil maksudnya hati unta. Hati unta ni maksudnya apa? Maksudnya hati yang paling sabar. Unta ni binatang sabar. Tuan-tuan, nak sembelih unta, dia tak terlupuk macam lembu. Unta, dia sabar. Tuan-tuan tengok muka dia, bermuka sabar. Eh? Kita tengok muka unta. Walaupun di bawah dia mai daripada negeri Arab, negeri hak sesuai dengan dia ni, buat mai buh di zoo negara. Sabar. Dia tengok muka dia dengan kaki naik kudi, naik apa macam-macam, tak sesuai. Cuaca di sini tak sesuai. Dia tu sesuai di sana. Tapi ada hamba Allah nak buat penaya, dia heret buat mai. Mai bubuh di Malaysia, negeri yang cuaca tak sesuai dengan dia. Naik penyakit kulit habis di badan dia. Tapi tuan-tuan pergi ambil gambar, muka duduk sabar situ. Tuan-tuan pernah tengok muka unta dia buat perungih ke apa? Ada. Unta ni sabar dia. Unta sabar. Maka dibuat perumpamaan ni, dia kata hampir-hampir an yadriban nasu akbadal ibil, hampir-hampirlah hati unta yang sabar itu orang pukul unta ni, orang pukul dia, dia sabar, orang pukul dia pasal apa? Nak suruh dia cepat berjalan, ya talubunal ilma, kerana nak cepat sampai ke Madinah, kerana nak menuntut ilmu. Itu maksud dia. Hadis ni nak memberi satu tunjuk kepada kita, kata suruhan ataupun galakkan kalau boleh pergi mengaji di Madinah. Kerana sebahagian orang ni nak pergi mengaji di Madinah ni, dia tak sabar-sabar nak pergi. Sampai unta tu dia balun nak suruh cepat jalan supaya dia cepat sampai di Madinah, supaya cepat dia boleh mengaji di Madinah. Ini kiasan yang diberikan dalam hadis ni. Kerana apa? Kerana nak cepat tu, kerana nak menuntut ilmu. Maka tiada didapat mereka itu akan seorang yang lebih alim daripada orang alim negeri Madinah. Nak cari orang alim, tak ada. Kita tak akan temui seperti mana alim yang ada di Madinah. Kebanyakan yang keluar daripada Madinah ni alim. Kita di Pulau Pinang ni Dr. Rabi USM. Tuan kenal dah? Apa duk US, duk Pulau Pinang pun tak kenal Dr. Rabi. Kan? Alim tuan-tuan. Tawabok, alim, very knowledgeable, ilmu, Masya Allah. Tak ada besar diri, tak pernah bercakap, pelik-pelik, tak ada. Dia cantik. Hasil daripada didikan di bumi Madinah. Hasil daripada didikan bumi Madinah, bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia Dr. Rabi ini duduk di sana, saya ingatkan 16 tahun ke 17 tahun. Daripada peringkat ijazah pertama, bachelor, sampai PhD. Sampai dia balik PhD dalam bidang hadis. Alim tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini kalau contoh terdekat dengan kita, orang yang lulusan daripada Madinah, begitu keadaannya. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan. Baik, maka sesungguhnya diriwayatkan daripada Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ni ulama Syam. Nama betul dia Sufyan, Sufyan bin Uyainah. Dia dikenali dengan nama Ibnu Uyainah. Kalau Madinah, alim Madinah orang kenal Imam Malik bin Anas. Dia adalah alim Makkah. Ni Ibnu Uyainah ni ataupun Sufyan bin Uyainah ni, dia alim Makkah dia ni. Dia terkenal di Makkah ni pasal apa? Pasal dia orang yang buat tarawih di Makkah 20 rakaat. Walaupun mula buat daripada zaman Sayyidina Umar ni, tapi zaman dia dia ni kawan baik kepada Imam Syafi'i. Ibnu Uyainah ataupun Sufyan bin Uyainah ni, dia ni kawan rapat kepada Imam Syafi'i. Dia ni, dia alim Makkah. Dia buat 20 rakaat tarawih di Makkah. Imam Malik dia ada di Madinah. Orang tanya Imam Malik, wahai Imam, apa nama Ibnu Uyainah sembahyang tarawih di Makkah 20 rakaat? Macam mana? Dia bertanya Imam Malik di Madinah. Imam Malik kata apa? Imam Malik kata kalau di Makkah dia buat 20 rakaat, kita di Madinah buat 36 rakaat. Orang tanya dia pasal apa? Imam Malik kata pasal mereka ada Kaabah. Cukup dengan 20. Kita Madinah tidak ada Kaabah. Kita kena buat 36 rakaat. Dan Imam Malik buat 36. Tarawih di Madinah. Kan? Kita lapan. Ha? Kita, kan? Kita lapan. Kan? Ha, jadi cerita tentang sembahyang tarawih ini, dia tidak ada bilangan rakaat yang tetap. Tak ada. 8, 11, 20, 36 ke, buatlah. Yang pentingnya apa? Raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain. Dua raka'at, dua raka'at, dua raka'at. Kemudian tarawih ditutup dengan 3 raka'at. Ha, maka ulama ambil kesimpulan yang macam tu. Dia tidak menjadi masalah kepada benda-benda yang macam ni. Ha, macam Imam Malik bin Anas ni, dia tabi' tabi'i. Imam Malik bin Anas, Imam Madinah ni, dia tabi' tabi'i. Dia alim Madinah. Ha, guru dia, guru kepada Imam Malik, nama dia Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ni, dia tabi'i. Dia dan jumpa sahabat Nabi. Dia dan jumpa sahabat Nabi. Tapi Imam Malik, dia tabi' tabi'in. Dia tak dan jumpa sahabat. Dia dan jumpa tabi'in sahaja. Aduh. Tapi mereka ni semua tak jauh dengan zaman Nabi SAW. Tak jauh mereka. Kita ni jauh lah. 1400 tahun ni cerita dia apa? Cerita dia sangat jauh. Baik, dia kata maka sesungguhnya diriwayatkan daripada Ibnu Uyainah ataupun Sufyan bin Uyainah ni, bahwasanya berkata ia pada ini hadis. Ditanya orang akan dia. Orang tanya Ibnu Uyainah ni ataupun Sufyan bin Uyainah ni, yang kata sahabat baik Imam Syafi'i ni. Orang tanya dia tentang hadis ni. Siapakah orang alim di negeri Madinah itu? Dia bertanya kepada Ibnu Uyainah. Yang dimaksudkan oleh Nabi sebagai orang alim Madinah itu siapa? Maka berkata Ibnu Uyainah, ialah Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Dia kata alim Madinah kalau zaman selepas zaman sahabat ialah Imam Malik bin Anas. Tidak ada orang lebih daripada dia. Kalau zaman Nabi ramailah. Sahabat-sahabat Nabi itu alim semua. Alim Madinah belaka. Tapi selepas habis zaman sahabat, zaman yang kemudian ni, zaman tabi'in dan zaman tabi' tabi'in, zaman kemudian ni, tidak ada orang yang lebih alim daripada Imam Malik. Maka dia dipanggil sebagai Imam Madinah. Dia mengajar di Masjid Nabawi. Kan yang kita duduk cerita tak tahu berapa belah kali dah. Imam Malik dia mengajar Masjid Nabawi, dia tak duduk atas bangku macam ni. Dia duduk atas lantai. Orang ramai belakang tak nampak dia. Jadi permintaan meminta dia duduk di platform tinggi. Nak tengok dia. Nak tengok yang kata Imam Malik ni. Bila kita nampak muka guru mengajar ni lain sikit. Kita nampak guru tu kalau dia cakap muka serius, kita boleh faham mesej yang dia nak bagi serius. Kalau dia bercakap tu muka senyum, kita faham. Hak dia cakap tu benda ringan. Hayat muka tu orang nak tengok. Jadi orang request, orang minta Imam Malik ni duduk tinggi. Duduk di platform tinggi supaya di belakang boleh tengok. Dia tak mahu. Alasan dia apa dia? Dia kata ni, dia bila duduk atas bangku, kaki duduk juntai. Kaki duduk terjuntai ni dia kata kurang adab. Dia tunjuk makam Nabi. Dia kata macam mana aku nak duduk atas bangku duduk juntai kaki sedangkan di sana makam terkaki Allah. Dia kata. Dia bukan nak menunjuk ke orang. Tapi tawamuk itu mai daripada hati dia. Ini Imam Malik bin Anas. Bila orang tanya Sufyan bin Uyainah yang kata alim Makkah ni, yang kata kawan Imam Syafi'i ni, siapakah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi tentang alim Madinah ini? Jawab Ibnu Uyainah, dia kata apa? Alim Madinah itu ialah Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Itu dia macam tu. Dan telah berkata Ishaq bin Musa, telah aku dengar akan Ibnu Uyainah berkata ia ialah Al-Umari Abdul Aziz bin Abdullah Az-Zahid. Dan telah aku dengar Yahya bin Musa berkata ia bahawa Abdul Razak ialah Malik bin Anas. Dan Al-Umari itu ialah Abdul Aziz bin Abdullah daripada cucu Sayyidina Umar Al-Khattab. Bukan anak tu, potong bang dia tulis anak, tidak. Cucu kepada Umar Al-Khattab. Ada beberapa pendapat daripada orang lain mengatakan alim Madinah tu siapa. Tetapi Ibnu Uyainah dia kata alim Madinah selepas daripada zaman sahabat ialah Imam Malik bin Anas. Baik, kita tengok tajuk baru, bab maja'a fi fadlil fiqh 'ala al-ibadah. Itu bab yang datang pada menyatakan kelebihan tahu hukum agama atas orang yang beribadat tapi tak ada ilmu. Tajuk ni yang dia kata kelebihan orang yang ada ilmu dan dia buat ibadat according to ilmu dia. Dengan hak satu pihak lagi, ibadat cukup kuat, ilmu tak ada. Tak sama. Tengok semayang ni tak berhenti. Bagi salam, bangkit takbir semayang. Bagi salam, bangkit takbir semayang. Ilmu tak ada. Semayang tak ada pamakninah, misalnya. Sedangkan pamakninah itu disepakati oleh fuqaha, oleh ulama fiqh sebagai rukun semayang. Rukun. Bagi diam seketika itu rukun. Kita rokok, Allahu Akbar, rokok. Rokok tu kena duduk sengak dalam rokok tu, sekurang-kurangnya kadar subhanallah. Baru bangkit, sami'allahu liman hamidah. Ada orang semayang ni sampai dia sampai nak kata lagu mana? Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada tamaknina. Di sisi fiqh, semayang itu batal. Pasal apa? Pasal tamakninah itu rukun. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tiap-tiap perbuatan dia itu dia ada tempoh sengak dia. Allahu akbar sengak. Tak bergerak apa. Sami Allahu liman hamidah sengak. Allahu akbar sengak. Dia tak ada Allah bersama Allahu liman Allah. Itu tidak ada tamakninah. Ada orang rajin semayang tetapi ilmu tak ada, maka dia buat semayang melanggar peraturan. Nah, ini masalah dia. Dia kata jadi kelebihan orang yang ada ilmu dan dia buat ibadat berdasarkan ilmu dengan orang yang rajin ibadat tapi tidak ada ilmu. Ketahuilah saudaraku, fiqh itu ialah tahukan hukum agama. Yang kata fiqh ni, fiqh itu makna dia faham dalam bahasa Arab. Al-fiqhu bermakna al-fahmu. Dia kata fiqh itu maknanya faham. So yang dikatakan fiqh itu ialah dia faham tentang hukum agama. Itu fiqh, dia kata. Dan ibadah ialah beramal dengan apa jalan yang disuruh oleh Tuhan. Yang kata ibadah ni ialah kita buat amalan berdasarkan hak Tuhan suruh. Kalau kita buat satu benda tidak ada nas menyokong perbuatan itu, itu bukan ibadah. Dia yang nak kata ibadah ni ialah benda tu ada nas. Ini dia hadis Nabi kata, ini amalan dia. Kita buat, kita dapat pahala. Kan? Dia yang duduk puasa hari Isnin, pasal apa? Pasal Nabi kata, puasa Isnin Khamis itu sunat. Pahala. Ni yang duduk puasa hari Rabu ni, pasal apa? Kata? Ha, dia kata, pasal aku Khamis, aku ada kerja banyak, aku buat hari Rabu. Tak ada apa. Tak ada apa. Kecuali kalau Rabu itu jatuh pada Ayyamul Bid, hari putih yang dimaksudkan oleh Nabi. 13, 14, 15. Dalam 13, 14, 15 ada hari Rabu. Tak apalah. Ataupun dia buat puasa Nabi Daud, puasa selang sehari. Isnin dia puasa, Selasa dia tak puasa. Rabu dia puasa. Tak apalah, ada berkenaan. Dia puasa ni seperti puasa Nabi Daud yang diiktiraf oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai puasa yang paling hebat. Tak apalah. Tapi kalau dia purposely dipilih hari Rabu nak buat puasa, dia tak pilih Isnin dengan Khamis, dia buat satu amalan yang tidak ada sandaran nafs, maka tidak jadi ibadah. Dia macam tu. Yang kata agama, dia kena macam tu. Nah, baik. Kemudian dia kata seperti sembahyang dan puasa dan berzikir dan baca Quran dan lainnya. Itu ibadah. Ha? Tapi bagi kena. Kalau kata sembahyang, dia kena. Sembahyang ni ada sabit tak daripada nak. Ni yang sembahyang apa ni? Orang tanya. Dia kata, aku buat apa nama Qabliyah Maghrib. Orang tanya, Qabliyah Maghrib ada nas kan? Ha, dia kata dalam hadis sahih riwayat Muslim tak ada sebut Qabliyah Maghrib, tetapi ada satu hadis sahabat pernah tanya Nabi. Nabi bila Nabi kata di antara bainan azanaini, di antara dua azan ada sembahyang. Dua azan tu apa dia? Bang dengan khamat. Nabi kata ada sembahyang enggak. Lepas itu kali ketiga baru Nabi kata liman syaa, kepada siapa hak nak buat. Jadi hadis tu cover sekali dengan Qabliyah Maghrib. Kalau sekiranya orang tu nak buat Qabliyah Maghrib, dia boleh buat. Pasal apa? Pasal ada hadis kata liman syaa, kepada siapa yang nak buat, dia boleh buat. Walaupun dalam hadis yang kuat tak sebut Qabliyah Maghrib ni, tapi kalau buat itu tidak salah. Tidak salah. Kena faham. Bila kita buat satu benda, kita kena faham apa sebab dia, apa nas dia, apakah sandaran yang dia buat satu-satu benda tu. Barulah benda tu dia kata apa? Menjadi ibadah. Seperti semayang, seperti puasa, seperti berzikir, seperti baca Quran dan sebagainya. Maka jika seseorang itu buat sembahyang dan lainnya dengan tidak cukup reti dan juga tidak cukup fahamnya, maka tentulah ibadah sekiranya sah pada zahir, yakni sah pada mata kasat tengok, kerja dia nampak macam sah. Tetapi jika seseorang itu sembahyang serta tahukan dengan secukupnya akan telok-belok sembahyang itu dan tahukan begini diperbuat jadi sah, maka begini diperbuat jadi sah serta dianggap serta dapat beberapa kelebihan, maka orang yang tahu itu, maka sudah tentulah lebih utama kerana taunya serta amalnya itu. Ha, kita buat dengan tak raba-raba, tak upacau, dengan kita buat kerana kita tahu betul, tak sama. Tak sama. Orang tanya, ustaz, saya tengok ustaz bila sujud, tapak kaki ustaz rapat, pasal apa? Ada orang tanya saya. Rupanya ada orang duduk usah tengok kita semayang ni. Saya duduk usah tengok dia ni semayang macam mana. Bila sujud tengok ustaz ni tapak kaki rapat. Dia banyak pasal apa? Dia banyak. Saya beritahu lah, kata pasal ada hadis yang menceritakan Nabi apabila sujud, tapak kaki dirapatkan. Ada hadis. Dan jari-jari kaki, jari-jari tapak tangan juga dirapatkan ketika sujud. Ketika rokok, jari-jari dibuka, direnggang. Itu ada hadis Nabi semayang macam tu. Kawan yang tanya ni pun dia kata apa? Oh, oh panjang. Oh, kerja dia pun tak pernah tahu. Tapi dia semayang lama dah. Tapi dia tak pernah go detail tentang semayang. Dia semayang, dia tahu subuh 2 rakaat, zuhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, itu basic dia tahu. Dia tahu semayang ni macam mana, mula dengan takbiratul ihram, dalam dia ada baca fatihah, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, itu dia tahu. Tetapi in detail, dia belum tahu. Dia belum tahu, oh kata bila rukuk ni jari kita direnggangkan, bila sujud jari kita dirapatkan dan tapak kaki belakang dirapatkan, baru dia tahu. Bila dia tanya, bila kita habang, baru dia tahu. Maka dia pun, oh, oh. Setidak-tidaknya ada satu pertambahan ilmu pada dia. Sebelum ni dia tak tahu, tapi dia semayang. Alhamdulillah, tak ada masalah. Habis dia kata, ustaz hadis selama ni saya duduk semayang, bila sujud tapak kaki saya tak rapat semayang dia, semayang saya kira macam mana? Tak ada apa. Cuma sikit markah korang. Pasal apa? Pasal sunnah tu dilepaskan. Sikit korang. Oh, jadi semayang okey lah? Okey, tak ada masalah. Sebab asas kepada sujud ni apa dia? Dia kata sujud ala a'dha'i sab'ah. Sujud di atas 7 anggota. Bagi orang yang sempurna anggota lah. Bagi orang yang tangan kudung pula, dia sujud 6 je lah. Dia 1 kudung. Kita pergi kata dia semayang tak sah. Pasti hadis kata sujud mesti 7 anggota. 6 je lah. Tak lagi lah tangan sebelah lagi dan ditigung kita. Tangan dia tak ada juga. Bagi orang yang sempurna anggota, sujud di atas 7 anggota. So dia sujud tak pakai rapat, tak rapat sah semayang dia, tak ada masalah. Cuma bila rapat sekali dengan ingat apa, ini sunnah Nabi, ekstra markah dia datang. Pasal apa? Pasal dia niat ittiba'i sunnah. Dia niat kata aku ikut sunnah. Ah, ini cerita dia. Jadi ilmu ni tuan-tuan, dia lagi boleh duk tambah, lagi boleh duk tambah, lagi boleh duk tambah. Macam mana kita juga? Macam mana kita? Kita bukan orang sempurna tuan-tuan. Saya tak sempurna, tuan-tuan pun tak sempurna, siapa pun tak sempurna. Yang sempurna ni siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal Allah kata Nabi ma'sum. Ma'sum makna dia terpelihara. Nabi dipelihara daripada kesilapan, dosa dan sebagainya. Sempurna dia. Kita tak ada sifat maksum. Kita ada kelemahan tanah sini ada. Maka sentiasa ada ruang untuk kita perbaiki diri. Ini saja dia punya prinsip dalam agama. Baik, dia kata atas daripada kurang tahu serta amalnya. Dan pula orang yang tahukan hukum-hukum Tuhan itu, payah sungguh syaitan mau mendatangkan sesat kepada dia. Orang ada ilmu, syaitan tak suka. Pasal apa? Pasal susah bagi syaitan nak sesatkan dia. Semalam di surau Taman Kerian, Tarik Buntang, saya beritahu. Anak kita tuan-tuan, asas ilmu agama kena bagi. Kena bagi. Tak ada umur 5 tahun, 6 tahun, hantar pergi tasbih. Hantar pergi asuhan Islam yang tempat. Umur 5 tahun, 6 tahun, hantar pergi. Bagi dia ada basic agama. Setidak-tidaknya umur 5, umur 6 tahun, dia tahu dah aurat dia yang dia nak kena jaga di mana. Asas kena bagi. Nak cantik lagi bagi masuk SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Al-Mashur, Aisyah, apa. Hantar di sekolah-sekolah macam ni. Tambah lagi asas agama kepada dia. Pasal apa tuan-tuan? Esok dia grad daripada universiti esok, dia pergi kerja, ditakdirkan Allah. Wal'ayyazubillah. Kita tak mau jadi macam tu, tapi ada yang jadi. Bila dia habis mengaji universiti, dia masuk dunia kerja. Ah, di situ dah real punya dunia, dia ada depan dia. Kadang-kadang masa tu dia hanyut. Walaupun umur 5, umur 6 kita bagi mengaji asuhan Islam, kita bagi mengaji sekolah agama, dia keluar universiti, dia pergi kerja, dia jadi tersasar. dia jadi lupa diri sah, dia jadi hanyut sah. Tapi kalau dia ada asas agama, lepas dia hanyut 4-5 tahun, lepas dia hanyut 10 tahun, dia sedang balik, dia tahu nak balik ke pangkal jalan macam mana. Pasal apa? Pasal ilmu dia ada. Tapi kalau asas Islam tak ada dalam diri dia, sampai Quran pun tak tahu baca, misalnya. Sampai nak makan pun terlupa bismillah, misalnya. Sampai aurat laki-laki, aurat perempuan, batas dia di mana pun dia tak tahu. Tuan-tuan, kalau dia tersesat, kalau dia tersasar daripada jalan kebenaran, dia nak patah balik itu dia tak ada jalan. Itu bezanya orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu agama. Maka saya beritahu kemarin, di kuliah kemarin ni, pentingnya benda ni tuan-tuan. Penting sangat kita bagi anak-anak kita ni asas agama. Supaya esok-esok ni, kita dah tak ada esok ni, apa jadi ke dia pun, dia nampak jalan nak balik ke pangkal tu. Dia nampak jalan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata kerana payah sungguh syaitan nak mendatangkan sesat kepada orang yang berilmu ini. Dengan sebab orang yang tahukan ilmu itu ditolaknya dengan beberapa hujah dan dengan beberapa dalil. Orang ada ilmu. Kalau syaitan main nak twist dia, dia boleh tolak. Sebab dia ada ilmu. Dia tahu syaitan main nak tarik dia pergi jalan tak betul. Dia tahu. Dia ada pertimbangan ilmu. Oh, dia kata ini tak boleh, ini salah. Dia ada ilmu. Berbanding dengan orang tak ada ilmu, syaitan petik tarik dia ikut. Pasal apa? Pasal dia tak tahu kata benda tu salah. Ha, itu beza dia kata. Maka tidaklah seperti orang yang berbuat ibadah serta tidak ia alim. Tidak tahu ia menolakkan was-was dirinya. Rajin buat ibadah tetapi ilmu tak ada. Ha, susah dia. Susah dia. Dia rajin buat ibadah tapi ilmu tak ada. Susah dia. Pasal apa? Senang syaitan nak tarik dia. Begitu. Apatah lagi mau menghilangkan dan menghapuskan dan menolakkan sesat syaitan itu, susah bagi dia. Sebab dia tak ada ilmu. Dengan kerana itu terpuji ia pada syarak. Ha, terpuji orang yang ada ilmu ni, terpuji ia pada syarak. Dia kata ada banyak kelebihan dia. Dan lebih utama pada syarak, orang yang tahu hukum agama itu, orang alim ni kok mana pun dia lebih. Di sisi agama dia lebih. Atas daripada orang yang kuat beribadah, jikalau beribu orang sekalipun, beribu orang yang rajin sembahyang tapi ilmu tak ada, berbanding dengan seorang orang yang ada ilmu dan beramal, dia lebih daripada beribu orang. Dia kata macam tu. Demikianlah tersebut di dalam hadis seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqih asyaddu ala syaitan min alfi adi. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula satu orang yang tahu hukum agama, lebih susah dan lebih payah atas syaitan nak menyesatkan dia daripada 1,000 orang yang buat ibadah tapi yang tidak ada ilmu pengetahuan tentang hukum agama. Syaitan nak pergi bagi 1,000 orang yang rajin ibadat tapi tak ada ilmu, nak bagi mereka sesat, senang bagi syaitan. Berbanding dengan seorang alim yang beribadat, dia nak tarik cukup susah. Orang tak ada ilmu ni senang. Jumpa satu orang main, mula duk cakap pasal agama. Dia kata, ustaz, apa nak ajak sembang pasal sifat 20? Pasang. Pasang. Nak sembang pasal takluk sifat tu saja, duk sembang pasal itu saja. Kita pun duk, tak apalah. Tengok-tengok bini pun tak kelumbung. Yang duk sembang pasal takluk sifat 20 ni, bini pun tak kaya kelumbung. Kuat dah tauhid dan akidah orang ni. Nampak tu dah? Benda syariah tak buat. Tapi dia buat cakap pandai, nak bincang pasal sifat ilmu Allah ni, nak bincang pasal itu. Kalau hang betul-betul beriman dengan sifat ilmu Allah, hang tahu kata ni duk buat dedah aurat di depan orang yang ajnabi ni satu dosa, hang tak akan buat macam ni. Pasal hang tahu Allah Taala tahu perbuatan tu salah dan hang sedang buat benda salah. Boleh bincang pasal sifat ilmu ni sampai 3 hari 3 malam tapi dia tak nampak kata beriman. Pasal apa? Pasal anak bini semua dia lelucu aja. Sayang benda. Nampak? Dia tidak ada ilmu tentang Quran dan hadis. Maka senang digelincirkan oleh syaitan. Banyak orang dah jumpa orang macam ni cukup banyak. Dan kata At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib dan tiada kami ketahui melainkan daripada ini wajah. Dan ada satu riwayat di dalam Ihya dikeluarkan oleh Imam Al-Ghazali, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma 'ubida Allah bi syai'in afdalu min fiqhi fi din wala faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abid wa li kulli syai'in 'imad wa 'imadu hadha ad-din al-fiqh. Maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada disembah akan Allah Ta'ala dengan sesuatu lebih afdal daripada tahukan hukum-hukum agama. Nabi dah tahu. Kalau nak sembah Allah ni, ilmu agama kena ada. Tak boleh main cikam turut. Tak boleh. Kita kena ada ilmu. Kita kena tahu kita buat tu pasal apa. Dan kita buat ni, Nabi buat atau benda yang kita buat. Itu ada ilmu. Dia kata. Dan bermula orang yang tahukan hukum agama yang satu orang itu, lebih susah dan lebih payah pada menyesatkan dia dan memberi was-was kepadanya oleh syaitan daripada 1,000 orang yang buat ibadat sedangkan kurang tahu akan ilmu agama. Nabi kata syaitan nak bagi sesat seorang orang yang ada ilmu susah, tapi senang bagi syaitan nak bagi sesat 1,000 orang yang rajin beribadat tapi tak ada ilmu. Nabi kata begitu. Maka tiap-tiap sesuatu itu ada tiang. Nabi kata tiap-tiap benda ni ada tiang, rumah, bangunan, apa-apa semua ada tiang. Dan bermula tiang kepada agama ini ialah tahu akan hukum-hukum agama, ilmu. Tiang kepada agama ialah ilmu. Kita ada ilmu, rumah kita kemas. Pasti apa? Pasti ilmu itu menjadi tiang, menjadi konkret kepada binaan kita. Dia kata begitu. Ini bawah tu pun dia cerita benda sama lah tu. Jom buka sebelah. Muka syarat sebelah, dia kata menuntut ilmu agama itu ada mempunyai kelebihan yang banyak. Ha, ini kelebihan menuntut ilmu. Satu daripada sebesar-besar kelebihan, iaitu mencapai seseorang itu akan syurga. Itu nombor satu lah. Mengaji ini tuan-tuan, janji dia apa dia? Syurga. Ini tuan-tuan main malam ini, janji dia apa dia? Syurga. Syurga. Kita main ini, kita mencari keredaan Allah. Orang yang mencari keredaan Allah, Allah janji syurga dekat dia. Itu kemuncak. Ultimate, orang putih kata kemuncak kepada yang kita cari dalam hidup kita di dunia dan akhirat ni apa dia tuan-tuan? Syurga. Pasti apa? Pasti di sana ada keredaan Allah. Orang yang masuk syurga ni dah tak tahu nak ucap dah syukur di mulut dia bila dia dapat syurga. Apa yang dia dapat ni luar jangkaan. Dia tak sangka dengan apa yang dia buat di atas dunia dulu. Tuhan nak balas kat dia macam ni punya banyak dalam syurga. Dalam pada dia duk rasa ni apa yang Allah bagi kat dia ni lebih dah daripada apa yang dia gambarkan. Tiba-tiba Allah mai tanya dia. Allah mai tanya dia. Allah kata, "Ampa mau dah aku nak bagi dekat apa satu benda yang lebih besar daripada apa yang apa dapat lah ni." Ini hadis, cerita hadis. Penghuni syurga ni kata, ada lagi kah lebih daripada ni? Ni hak kami tu dapatlah ni pun kami tak pernah sangka nak dapat macam ni. Ni apa yang kami dapat ni pun dah lebih dah daripada yang kami harap. Tiba-tiba Tuhan mai tanya kepada orang yang duduk dalam syurga ni, "Hampa mau dah aku nak bagi lagi satu lagi dekat hampa?" Penghuni syurga kata, "Ada lagi kah yang lebih daripada hak kami duk dapat ni?" Tuhan kata, "Ada." Apa dia? Keredaanku. Habis ya. Kalau kalkulator dia jadi E ya. Infinity. Unexplained. Benda yang unexplainable. Benda yang tak boleh nak explain dah. Kalau tanya ustaz ni yang kata keredaan Allah ni macam mana? Kita tunggu kita masuk sana itu. Tak boleh dah. Tidak ada perkataan nak boleh terang ni. Yang kata keredaan Allah ni. Tak ada word boleh terang. Macam mana orang tanya lah. Orang tanya kita, "Ustaz, Ustaz sayang tak dekat anak-anak?" Allahuakbar kata. Apa perkataan tuan-tuan nak abang dekat orang? Sayang tuan-tuan dekat anak ni. Apa perkataan nak abang? Tak ada perkataan. Tak ada perkataan. Allah aja yang tahu macam mana semua orang sayang anak mereka. Allah yang tahu. Tak ada perkataan. Kita hataplah macam mana pun tak mencapai tu benda kita nak abang tu. Tak boleh capai. Demikian yang dikatakan keredaan Allah dalam syurga. Tak boleh nak abang macam mana. Allah mai kata dekat penghuni syurga, satu lagi kalau aku bagi ke hampa, komplit semua. Apa dia? Keredaan aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila menuntut kerana menjunjung suruh Allah dan mau mengamalkannya. Adapun jikalau kerana dunia dan kerana menghimpunkannya, maka jadi membawa kepada neraka dan sia-sia umurnya dalam mengerjakan barang yang tidak memberi faedah akhirat. Ini syarat dia apa? Syarat dia kita mengaji ilmu ni kerana apa? Kerana kita nak mencari keredaan Allah. Kerana apa? Kerana kita nak belajar dan kita nak amalkan apa yang Allah, apa yang Nabi suruh. Bukan kerana dunia, bukan kerana nak menghimpun dunia. Kalau niat kita mengaji ni kerana dunia, dia kata sia-sia mengaji kita. Sia-sia. Hantar anak pergi bagi mengaji agama dengan tujuan nak suruh anak tu hidup senang gitu. Oh, tak cuma. Daripada awal kita dah tersasar daripada niat apa. Hantar dia mengaji agama nak suruh dia jadi hamba Allah yang soleh. Nak suruh dia jadi anak kita, anak yang soleh. Ilmu yang ada kat dia itu Allah tahulah nak bagi apa kat dia. Allah tahulah nak atur macam mana kat dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka telah datang beberapa banyak hadis dan asar yang menunjukkan kelebihan orang yang menuntut ilmu agama itu. Satu daripadanya ialah hadis At-Tirmizi. Kata dia an Abi Darda radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله له طريقا الى الجنه. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata Abu Darda, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, siapa yang berjalan dia pada satu jalan yang boleh menuntut padanya akan ilmu, sama ada sama ada jalan itu iaitu jalan yang dipergikan dengan taubat sendiri ataupun dengan jalan yang boleh sampai ilmu kepadanya seperti mengambil guru, mengajak diri sendiri dan sebagainya ataupun diberi nafkah akan orang-orang pergi belajar, nescaya dijalankan Tuhan baginya akan jalan ke syurga. Itu hadisnya. Hadis dia kata apa? Man salaka tariqan yabtari fihi ilma salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Terjemahan senang faham lagu ni. Siapa yang dalam usaha nak mencari ilmu kerana Allah, Allah akan tunjuk dekat dia jalan ke syurga. Macam tu dia. So dalam terjemahan tadi dia hurai, dia elaborate siap-siap. Dia kata yang dimaksudkan dengan man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan pada satu jalan, ia bertari fihi ilma, kerana nak mencari ilmu. Tak mesti kita pi masjid mengaji. Tak mesti macam tu. Kita panggil ustaz mai rumah hajar kita dan keluarga. Boleh ada orang buat macam tu tuan-tuan. Ada satu sahabat dia dulu. Dia ni agak terpesong sikit pada awalnya, terpesong sikit. Allah Subhanahu wa taala nak uji dia. Accident. Satu family, dia dah pernah cerita benda ni berapa tahun dulu. Accident satu family. Kereta berlanggar dengan lori tanah merah. Accident satu family, anak mati seorang, anak patah kaki tangan seorang, apa bini buta mata sebelah, dia patah kaki patah tangan. Sebulan tak sedang hati-hati hospital. Sebulan. Sedang celek-celek mata, bini duduk tepi katil. Bini duduk tepi katil, duduk baca Quran. Bini pun hospital juga, mata sebelah cemeh. Tapi bini recover dulu, sedang. Apa nama, conscious dulu daripada dia, so bini main tunggu sebelah dia. Celek-celek tengok bini ada sebelah. Dia pun tak ingat apa jadi. Tengok bini, tengok mata bini macam tu, tanya ni pasal apa, apa dia, apa jadi kat kita, apa semua. Rengkeh ceritanya, baru tahu kata dia kemalangan, anak mati seorang, hak seorang jadi lugu tu, bini macam ni dia, mesti baru tahu. Daripada dia satu orang yang terpesong sah. Kejadian itu menjadi turning point kepada hidup dia. Enough is enough, sudah-sudahlah, lepas-lepas, ni start daripada ni, onward. Nak buat elok. Balik di rumah dia kata. Anak bini ajak ayah mai kita duduk ramai-ramai kita bacalah. Baca Yasin ke baca apa ke samping Quran. Bini baca, anak baca. Dia tak pergi baca. Ha, ini ceritanya. Daripada awal lah. Ini cerita pada awal daripada budak-budak dulu. Mak pak dia tak tahu macam mana ke apa. Tak tahu. Tapi dia tak pergi baca Quran. Dia kata, saya pegang buku Yasin Ustaz. Dia kata, sedap-sedap basah buku Yasin. Yang mata berat. Pasal apa? Tak tahu, dia kata, berasa diri ni. Tak tahu nak abang berasa diri ni. Hina, berasa diri ni. Awaklah aku ni teruk sampai macam ni. Bini duk baca, anak duk baca, apa duk baca. Dia tak tahu baca. Tapi pegang buku Yasin tu, yang mata turun tu. Basah lecut buku Yasin. Dia kata, sudah-sudahlah. Cukup-cukup lah. Panggil guru main di rumah. Mengajak start daripada alik batal balik apa semua sampai akhirnya tuan-tuan boleh baca Quran elok. Kitab Bahrul Mazi kita ni dia boleh baca, boleh baca Quran, belum tentu boleh baca Jawi. Dia boleh baca Quran dan boleh baca Jawi. Alhamdulillah, cantik. Kawan-kawan yang kenal dia dulu zaman dia nak kata apa tak tahu tu kan, kalau nak kata zaman cinggir dah. Ha? Zaman Puk Yeye kah? Zaman Agogo kah? Zaman apa pun orang nak buat zaman jahiliah kita kata dulu. Dan kawan ni yang jumpa dia ni sekejap. Tengok perubahan dia dengan dressing dia pun dah tukar. Dengan ayat muka dia pun Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Dia main cepat. Allah Ta'ala bagi dekat dia. Kesungguhan dia tu. Dalam pepatah Arab dia kata, man jadda wa jadda. Arab kata siapa pulut dia dapat. Walaupun umur dah tua, anak dah besar-besar dah. Tapi dia nak balik ke pangkal jalan dan dia pulun. Dia panggil guru, panggil ustaz main di rumah dia, ajak dia. Dia kata, matlamat dia satu. Dia nak reti baca Quran dan dia nak reti baca buku agama. Itu aja. Buatlah macam mana pun. Allah bagi kat dia tuan-tuan. Alhamdulillah. Ni yang kata, ini yang dimaksudkan dalam huraian hadis ni tadi. Kalau dia ni mengaji ilmu ni, dia tak pi. Walaupun hadis kata, man salaka tariqan. Siapa yang berjalan pada satu jalan untuk nak cari ilmu. Tapi dia tak jalan. Dia panggil orang main di rumah dia, mengajak dia. Kata dalam huraian tadi, sama juga dia dapat janji dalam hadis yang sebut ni. Pasal apa? Pasal matlamat dia ilmu. Ataupun dia buat lebih daripada tu. Dia kata apa? Dia sponsor orang nak pergi mengaji agama. Pun dapat juga apa yang hadis ni nak beritahu ni. Dapat juga. Satu orang yang teringin sangat kalau boleh ada anak nak hantar pergi mengaji Madinah. Macam kita kata mula tadi. Tapi Allah tak izin. Tak ada anak dia yang boleh pergi channel tu. Anak orang aja yang boleh. Dia bagi duit. Tak apa. Ni pakcik bagi pergi mengaji elok-elok. Doa kat pakcik. Bagi pakcik tetap hati iman sampai mati di Madinah esok ni. Dia bagi duit. Itu juga termasuk di dalam hadis man salaka tariqan ni. Barang siapa yang berjalan pada satu jalan, dia bertari fihi ilma, kerana nak mencari ilmu. Dia boleh pergi sampai ke situ. Kita tak boleh, anak kita tak boleh, apa pun tak boleh. Tengok siapa, tengok orang buat satu ma'had tahfiz, kita bagi donation. Tak boleh bagi monthly, tak boleh bagi bulanan, sekali-sekali kita pergi lepas bagi. Tak boleh bagi duit, kita pergi hantar beras bagi kat dia. Tak boleh, apa kita boleh? Pasal apa? Pasal kita nak ambil ni hadis ni. Man salaka tariqan yabtari fihi ilma, salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Dia pergi jalan agama, Allah akan tunjuk dekat dia jalan ke syurga. Begitu dia kata. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridaan li talibil ilmi. Dan bahwasanya malaikat itu menghantar ia akan sayapnya kerana suka kepada orang yang menuntut ilmu. Tujuh. Nabi kata malaikat ni dalam majlis kita duduk ni malam ni, malaikat ada. Kan ni bila kita sebut ni malaikat, cik kawan dia ada dekat abang macam kita. Saya tak betul hidup abang macam kita. Kan? Pasal apa? Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa innal malaika. Dan sesungguhnya malaikat ini, la taba'u ajnihataha. Dia letak sayap dia atas lantai. Ni, tahukah atas ribah kita pun ada satu sayap ke apa? Mana kita tahu. Benda gaib, tak nampak. Tapi Nabi apa? Nabi kata dia turun main. Dia dua ada. In between kita ni ada malaikat. Dia letak sayap dia ni. Sayap ni kehebatan dia tuan-tuan. Sayap ni hebat. Macam orang Arab. Orang Arab dia pun pakai kamis jubah ni. Dia bubuh pula satu lagi di atas rupah tu. kan? Tuan-tuan tengok Raja Saudi ke, tengok Raja Kuwait ke, tengok Raja apa, dia bubuh pula satu lagi di atas, kan? Itu tu apa tu? Kehebatan, kan? Dia sangkut atas belakang tu, nampak main tu macam nak Zoro tak Zoro, itu hebat tu, itu hebat, kan? Itu bukan sayap, itu bukan boleh buat terbang apapun, habis-habis kuat pun boleh buat selimut tidur kalau sejuk, kan? Tapi pun sangkut yang tu nampak hebat. Nanti satu hari saya main kuliah, dia bohong tu, tuan-tuan tengok macam mana tu, daripada masuk pintu tu, ustaz kita malah ni lain macam, sangkut tu atas belakang, jalan pun dah jadi senyum pun sikit-sikit, pasal hebat tu ada atas belakang pun ni, kan? Itu bukan saya pun dah berasa hebat, malaikat saya itu kehebatan dia. Tetapi kehebatan dia ni, Nabi kata apa? La tadau ajnihataha. Mai dalam majlis ilmu ni, dia letak sayap yang menjadi kehebatan dia. Pasal apa? Ridaan li talibil ilmi. Kerana dia nak show, dia nak tunjuk redha dia kepada kita yang menuntut ilmu ni. Macam mana lagi nak abang tuan-tuan tu? Nak abang kata hebat ni orang yang mengaji agama ni. Pasal apa? Pasal malaikat yang hebat dengan sayap pun letak kehebatan dia. Respect orang yang mengaji agama. Itu ceritanya. Baik. Kemudian dia kata apa? Malaikat letak sayapnya. Itu adalah malaikat hadir di majlis orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya tersebut di dalam Ittihafus Sadah Al-Muttaqin, bermula makna malaikat letak sayap itu, iaitu ibarat daripada hadirnya di majlis penuntut ilmu agama dan menghormatkan dia dan membesarkan dia dan menolong akan dia atas menyampaikan maksud hormat kepada orang yang mengaji agama. Dia letak sayap tu sebagai nak tunjuk hormat dia kepada majlis ilmu dan orang yang mengaji ilmu ni, ataupun mengurus mereka itu pada melepaskan tipu daya seterus-terusnya. Dia akan tolong pula selamatkan kita kalau orang nak buat penaya kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menyimpang akan dia daripada segala jahat yang nak kena mereka itu. Atau yang merendahkan dirinya dan mendoakan bagi kita. Itu dia. Malaikat ni tolong mai doa dekat kita, minta ya Allah ampunkanlah dosa ni orang yang duk ada dalam majlis ilmu ni. Dia ada hadis, kita dah pernah baca dah di masjid ni pun berapa tahun dulu. Apabila habis majlis ni, majlis bubar, semua orang pakat balik, malaikat balik mengadap Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai di sana, malaikat bagi report dekat Tuhan apa yang berlaku. Hadis sahih tuan-tuan, riwayat Imam Muslim. Malaikat bagi report tentang apa yang berlaku dalam majlis ni. Siapa yang daripada tak kuliah sampai law ni steady, spotlight cantik aja. Siapa yang kan? Aku tersengguk pun dia report naik kata. Siapa yang kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun Helena dah pun report sampai. Tapi mai tu kira dah pahala dah. Mai tu pahala walaupun tak wali apa. Kan? Pasal Helena report sampai. Bila sampai ni apa semua, Allah Subhanahu wa taala bila dengar laporan ni semua, sampailah kepada laporan malaikat. Malaikat kata ada seorang laki-laki. Innama marra. Dia lalu ke tepi jalan. Dia nampak ramai orang di masjid jerutong. Dia masuk mai waqa'ada ma'hum. Dia mai duduk di tangga sikit, ya duduk tumpang dengar dekat apa dia ada ni. Dia bukan bercadang nak main mengaji ilmu ke, nak main kuliah apa tak. Innama marra. Dia lalu saja. Lalu nampak orang ramai. Ni apa ni? Singgah kan? Singgah main duduk sah. Duduk tak elok kuliah pun habis. Kita kata tangguh dengan tasbih kafarah. Tak ada nak dengar apa. Macam mana dengan dia ni? Malaikat kata, dan dia ni abdun khata. Malaikat kata, dia ni pula abdun khata. Dia ni satu hamba Allah yang khata, yang banyak buat salah, banyak dosa. Dia ni, kalau dalam bahasa kakak, kita kata kaki berlemah. Nakemnya kaki. Dia pun tak ada cadang nak main mengaji. Lalu tengok orang ramai, dia singgah. Dan dia ni macam tu punya orang. Abdun khata. Hamba yang banyak dosa, banyak salah. Tapi dia singgah main duduk, sat dia pun tak tahu apa. Macam mana dengan dia ni, ya Allah? Kita nak bagi berapa markah dekat dia? Tuhan kata apa? Walahu ghafartu. Tuhan kata, baginya keampunan aku. Allahu akbar. Baca hadis tu, kita ni berasa. luahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi yang daripada semalam ni, doa Baghdad Malaysia kita jelutong yang lupa. Tadi ni balik ofis dah plan dah, hari ni kena balik awal sikit, malam ni ada kuliah. Sampai di rumah ni kalau kabut, bini pula dia abang-abang, susu anak habis, okey, lari pergi beli susu dulu, pasal balik main hantar susu apa semua. Ni aku nak kena cepat malam ni mengaji. Sampai awal pula, tahiyat masjid pula, dua rakaat pula, dan pekerja abang tu dulu. Semayang pula sah depan, sah pertama dan sebagainya. Daripada start kuliah, Assalamualaikum Warahmatullahi, macam ni punya bagi perhatian sampai habis. Kalau Syekh Abdul Khattab yang main singgah saat tu pun Tuhan kata walahu ghafartu, baginya keampunan aku. Ni hak macam yang kedua kita cerita ni tuan-tuan. Apa Tuhan nak bagi? Mudah-mudahan insya-Allah banyaklah yang Allah nak bagi dekat kita. Esok ni baru kita nampak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu di antara kelebihan orang yang menuntut ilmu. Dia kata sabda Nabi SAW lagi, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan fil ma. Dan bahwasanya satu orang alim itu minta ampun baginya oleh semua orang yang ada di langit dan yang ada di bumi, sehinggalah hitan ataupun ikan-ikan yang duduk dalam air minta ampun bagi dia. Ni kita hak main ni, kita hak mai hak duduk dalam majlis ilmu ni. Nabi kata apa? Nabi kata selama kita duduk ni daripada tadi kuliah start tadi di pukul 8 ni dah 9.5 minit, walaupun tuan-tuan dah tengok jam saya abang kan? Dah 9.5 minit duduk-duduk ni, dah sejam lebih dah kita duduk-duduk ni. Dalam tempoh masa kita duduk-duduk ni, Nabi kata apa? Allah Subhanahu wa taala arahkan semua hak ada di langit dan semua hak ada di bumi, hattal hitan, sehinggakan ikan filma yang ada di dalam air duk minta dekat Allah. Daripada tadi ni duk minta dekat Allah, ya Allah ampunkanlah dosa depa yang mai majlis ilmu ni. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan percaya tak hadis ni? Tak percaya, kita tutup tak balik orang. Hadis ni tuan-tuan, hadis Nabi. Siapa habang kat kita ni? Hadis ni siapa habang ni? Nabi SAW. Yang tuan-tuan dapat anak laki-laki pergi bubuh nama Muhammad depan ni. Bubuh nama Muhammad, Muhammad Khalil. Bubuh nama anak kita ni. Muhammad tubuh pasal apa? Pasal kita orang Islam. Pasal Nabi kita Nabi Muhammad. Nak ambil sempena nama Nabi pun. Buh ke nama anak kita. Tiba-tiba malam ni Nabi pergi bagitahu hadis ni kat kita. Kita tak percaya. Apa ni kita ni? Ni hadis Nabi ni. Dia kata sesungguhnya orang yang alim, orang yang mengaji ilmu dan sebagainya, semua isi langit dan isi bumi termasuk ikan dalam air meminta ampun bagi dia. Masalah dia kata minta ampun bagi orang alim oleh orang yang di langit dan segala yang ada di bumi. Maka mereka yang di langit itu ialah malaikat. Malaikat minta dekat Tuhan on behalf kita, bagi pihak kita. Malaikat minta, ya Allah ampunkanlah mereka yang ada di dalam majlis ilmu. Malaikat minta. Dan segala yang ada di dalam bumi itu am pada sekalian menatang, yang bertutur dan yang tiada bertutur, sehinggakan ikan dalam laut di dalam sungai pun, semuanya itu minta ampun kepada Allah untuk orang yang alim itu. Orang alim ni maksud kita main mengaji ni, kita dapat ilmu, kita alim. Semua ni diarahkan oleh Allah untuk minta ampun bagi kita. Dan adalah ia sebab kepada kehasilan ilmu yang dapat kelepasan orang daripada bermacam-macam kebinasaan. Pasal apa? Seilmu boleh melepaskan kita daripada kebinasaan. Kita ada ilmu, kita tak buat benda salah. Maka ilmu melepaskan kita daripada kebinasaan. Dan adalah usahanya itu tersimpan atas ini. Dan adalah kelepasan segala hamba Allah atas tangannya yang dapat ia segala balasan daripada jenis amalnya itu. Ha? Apatah lagi kalau dia orang alim, dia menjadi guru kerana ajaran dia. Berapa ramai orang pergi jadi celik ilmu, pergi jadi selamat daripada buat dosa. Alangkah besarnya ganjaran yang Allah bagi kat dia. Ini sikit hari lagi, hari apa? Hari guru. Berapa hari bulan? 16 hari bulan. Nah, janganlah hari ini kita jadi polis, jadi kastam, lupa dah. Hari guru. Kita nak jadi polis, jadi kastam ni pun cikgu tu lah mengajar kita dulu. Ha, 16 hari bulan Mei. Hari guru baguslah benda-benda ni. Benda-benda macam ni bagus. Pasal apa? Dia ambil satu hari supaya dijadikan hari itu hari kita kenang kepada orang yang pernah berjasa dekat kita. Kan hari Ahad lepas hari apa? Hari hari ibu. Dia ambil satu hari. Kalau tak ada macam tu, kita tak buat langsung. Kita ambil satu hari, whatever hari, buat sempena. Hari ibu. Kita hari-hari pun kena buat baik dekat ibu. Tapi bila main hari ibu ni, kita double lagi kebaikan kita dekat dia. Dia beli kek satu hantar kat dia. Ha, lepas tu kita potong, kita makan kek tu. Dia minta makan. Jadi dia dah suar tak lalu makan kek. Ada macam ni punya anak pun tak ada ramai. Kan? Dia beli kek tu, secret recipe sampai 65 ringgit lah apalah semua. Dia hantar dekat mak. Mak selama hari ibu cium pipi orang tua tu sampai berbasi kek kanan pipi dia. Lepas tu mak kata ni potong-potong-potong tu cuak mulut dia. Eh, mak tengokkan mak. Mak orang tua-tua tuan-tuan. Orang tua-tua dia tak makan dah. Kek-kek dia buat tak makan lah. Tak makan dah. Kalau buat main anggur tak ada biji, kok dia makan kek. Buat main kek-kek ni, dia pun bukan selera dia pun. Ha, buat main kuih karah dia syok. Ha, dia kata yang ni yang mak suka. Dia kata, kan, budak-budak ni buat fikir, lepas tu dia buat balai kek tu. Tak boleh apa kat orang tua ni. Tapi tak apalah, kawan-kawan dia buat fikir, dia cium pipi mak-mak kata dihargai. Setidak-tidaknya. Ha, setidak-tidaknya, setahun sekali, mak ni rasa, hari ni no anak telefon daripada mana toh no duduk, daripada Kuala Lumpur, daripada Johor, daripada Pahang, daripada Kelantan no telefon main mak selama hari ibu mak. Tuan-tuan, siapa jadi mak, siapa jadi ayah, dia tak penghargaan anak ni macam mana, dia ketat dah tau. Anak ucap sama hari ibu tu dia ketat dah tau yang mata pula. Bagus dia adakan hari ibu ni. Sekurang-kurangnya setahun sekali dia rasa anak-anak dia hargai dia. Kalau tak ada hari itu, tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah dia kata kelebihan yang Allah bagi kepada orang alim yang mengajar dan kepada orang yang mai belajar dan menjadi alim. Dia mendapat kebaikan ini. Maka jadilah mereka yang di dalam tujuh petala langit dan bumi itu berusaha pada melepaskan dia daripada segala sebab kebinasaan dengan meminta ampun baginya. Semua makhluk minta ampun untuk dia. Sabda Nabi SAW lagi. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Dan bermula kelebihan orang alim atas orang yang buat ibadah tapi tidak ada ilmu seperti kelebihan bulan dengan sekalian bintang-bintang. Oh, lebih kita yang ada ilmu dan kita buat amal dengan orang yang buat amal saja tak ada ilmu. Nabi kata beza dia macam bulan dengan bintang. Jauh beza bulan dengan bintang, dia kata. Yang bawah tu dia kata orang alim lebih abad daripada habib tu, dia cerita benda dia sebut banyak-banyak tadi. Tuan buka muka sebelah. Sambung hadis tu dia kata innal ulama, tu panggilan kedua. Innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrasu dinaran wala dirhaman. Innama urritul ilma. Faman akhadha bihi akhadha bihazin wafir. Maksudnya bahawasanya ulama itu mengambil pesaka daripada nabi-nabi. Ha, alim ulama ni dia mempesakai ilmu daripada nabi-nabi. Sesungguhnya nabi-nabi itu tidak dipesakai mereka itu dengan wang emas dan wang perak. Nabi tak tinggal duit ringgit harta benda dah. Nabi tinggal ilmu dekat kita. Nabi tinggal Quran, nabi tinggal hadis dekat kita. Hanya-hanya dipesakai mereka itu akan ilmu. Ha? Nabi hanya tinggal ilmu saja. Maka siapa mengambil ia dengan dia? Siapa yang ambil ilmu yang Nabi tinggal? Sesungguhnya mengambil ia akan habuan yang banyak. Ha? Nabi kata siapa grab ilmu yang Nabi tinggal? Dia dapat apa? Adalah hadis kita, bihadzin wafir. Dia mendapat satu habuan yang cukup banyak. Dia kata. Sebab pun tidak diambil pesaka harta daripada nabi-nabi itu ialah supaya tidak dengki waris-waris kepada mereka itu. Maka apabila dengki akan mereka itu, nescaya menjadi kafir mereka itu. Oh, tak boleh kita dengki dengan nabi, tak boleh. Maka nabi tinggal ilmu, maka ilmu itulah yang menjadi suluh kepada hidup kita semua. Ya, wallahu a'lam. Lepas ini kita tengok mengamal apa hukum syarak yang diketahui di dalam dada. Takat kita baca malam ni dia cerita tentang suruhan mencari ilmu. Dia main part yang kedua ni apa dia? Kita disuruh supaya beramal dengan ilmu kita. Kalau kita ada ilmu tapi kita tak buat amal, tak ada guna. Tuan-tuan tahu tentang sembahyang tahajud. Dan tuan-tuan tahu sembahyang tahajud tu apa, nak buat macam mana. Tuan-tuan tahu. Tapi kalau tuan-tuan tak pernah buat tahajud, alangkah rugi. Tak tahu nak apa. Alangkah ruginya. Itu saja perkataan boleh kata. Kena buat. Kena buat. Tahajud ni kena buat. Bangkitlah. umur kita duk meningkat, bukan duk kurang, duk meningkat. Bangkitlah. Tak boleh sebulan sekali, tak boleh seminggu sekali, dua minggu sekali, tak boleh sebulan sekali. Bangkitlah. Ayat semayang, dua minit, tiga minit ya, ambil ayat semayang. Allahu Akbar. Dua rakaat tahajud. Allahu Akbar. Saya ingat pun tinggi-tinggi pun dalam dua minit, tiga minit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat semayang dua minit, semayang tiga minit. Tak bolehkah kita bagi untuk Tuhan lima minit? Tuhan bagi kita menyawa, menafas, bagi kita makan, bagi kita minum, bagi kita duit ringgit, bagi kita kebahagiaan, bagi kita nikmat dalam dunia. Lima minit, tengah malam. Kita nak bagi balik ke dia apa siapa? Pasti nak beritahu, kata kita syukur dengan apa yang dia bagi. Takkan tak boleh. Itu saja. Takkan tak boleh. Nabi SAW yang Allah beritahu, telah diampun dosa dia dulu dan kemudian. Nabi semayang dia bengkok. Tumit. Sahabat tegur Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, Allah ampun dosa tuan dulu dan kemudian. Awak ni semayang sampai bengkok tumit kaki ni. Awak. Nabi jawab apa? Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Nabi kata, tak bolehkah aku nak jadi hamba yang berterima kasih pada Tuhan? Nabi dah okey dah. Tapi dia nak terima kasih kat Tuhan. Tak bolehkah kita terima kasih kat Tuhan? Apa Tuhan tak bagi kat kita? Kalau kita kata Tuhan tak bagi aku kaya, adakah anak kita yang mati kebuluran tak makan? Boleh makan, boleh hidup, boleh apa? Alhamdulillah. Mungkin Allah bagi itu, hak dia bagi itu yang terbaik untuk kita. Allah tahu. Mungkin Allah bagi kat kita lebih, kita kufur nikmat. Kita jadi orang yang tak semayang. Allah bagi banyak tu, kita jadi macam lah ni. Maknanya hak Allah bagi tu, itu terbaik untuk kita. Itu terbaik untuk kita. Kita kena terima kasih kat dia. Kita tak tahu kalau dia bagi lagu lain, kita jadi lagu mana. Kita tak tahu. Yang kita tahu cakap lah ni, kita ada ingat nak main masjid. Kita ada ingat nak mengaji. Kita ada ingat nak jaga anak bini kita. Kita ada ingat nak cari keredaan Allah. Maknanya hak Allah bagi kat kita ni terbaik untuk kita. Syukur kepada Allah dalam bentuk tu. Di antaranya dalam bentuk tu. 5 minit mungkin. Pukul 4:30 pagi. 5 minit mungkin. Allahu Akbar. Dah lepas bagi salam, berasa macam ada lagi sikit. Power ada sikit lagi. Witir satu. Ataupun nak cantik, witir tiga. Cantik tuan-tuan. Dua tahajud, tiga witir. Campur-campur, 10 minit pun tak ada tuan-tuan. 10 minit pun tak ada. Pergi dok balik. Tapi subuh kena bangkit. Ini bangkit babi bila tahajud. Oh, subuh pula bangkit pergi lapan pula. Oh. Nikah pun. Nah, nanti buat sunat nanti akarbu pula pergi lepas. Ada juga orang macam tu. Dia kepung-kepung balik ni, terpas balik ni. Dia kepung-kepung balik ni, terpas balik ni. Jenis macam ni pun leceh putih. Kan? Ada nak kena jaga yang tu kan. Kalau kereta ni depa kata hang dengan cepat rim dengan apa, dengan rim 17 rim 18 tayar nipis apa semua cantik dah. Enjin tak ada. Enjin tak ada. Ya, kereta tu boleh duduk tak luar rumah aja nak naik tak boleh. Kan? Ibarat kepada orang yang buat sunat. Cukup cantik, fardunya tak ada. Subuh dia tak sembahyang, yang tahajud sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki. Tak mau macam tu. Jadi kita ni fardu jangan cakap lah. Mesti kena buat. Sikit lagi tambah. Tak sunat-sunat. Sikit lagi. Pasal apa tuan-tuan? Untuk kebaikan kita. Masa depan kita di akhirat. Kebaikan kita buat, kebaikanlah kita dapat. Kejahatan kita buat, akibat berat kita terima di tanah nanti. Nah, kita tanggung dengan tasbih kafar dan surah Tuhan. Oh tu, sebelum tu pengumuman. Kuliah bulan Jun, tak ada. Cuti sekolah. Saya dah beritahu di Pahit Buntang semalam, kita mesti selaraskan dengan Kementerian Pendidikan. Walau cuti ke kita cuti sekali. Jadi bulan depan, tak ada kuliah bulan. Kita jumpa pula insyaAllah. Panjang umur Allah bagi sihat. Kita jumpa bulan Julai 7. Nah, insyaAllah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as.